السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita dengan membaca buku Pengantar Ilmu Waris. Dan insyaAllah di kesempatan kali ini kita akan membaca poin yang kelima atau bab yang kelima dari buku Pengantar Ilmu Waris, di mana kita akan lebih detail membahas tentang status warisan yang merupakan sesuatu yang otomatis, artinya ijbari, di luar kendali manusia. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan bahwa sebab perpindahan harta dari orang tua ke anak ada tiga. Yang pertama nafkah, yang kedua hibah atau hadiah, dan yang ketiga adalah warisan. Baik, kita akan lebih mendalam lagi membahas tentang sebab perpindahan harta yang bentuknya adalah warisan. Kenapa tidak kita sebut wasiat atau wakaf atau yang lainnya, atau sedekah atau zakat? Ada beberapa pemberian yang itu statusnya tidak boleh diberikan kepada anak. Seperti zakat tidak boleh untuk anak, terutama anak yang wajib untuk dinafkahi. Kemudian pula tidak boleh memberikan apa misalnya pemberian kepada anak dalam bentuk wasiat, karena anak termasuk ahli waris. Baik, kita akan baca mulai halaman 81 dari buku. Pembagian warisan itu ijbari, artinya di luar kendali manusia, sehingga berlangsung secara otomatis ketika ada orang yang meninggal. Karena pembagian warisan diatur oleh Allah Ta'ala dan bukan manusia. Bukan pula pemiliknya dan bukan pula wewenang hakim. Karena itu, jika ada keterlibatan manusia seperti seorang ustadz atau hakim dalam membagi warisan, maka status mereka hanyalah mendudukkan hukum Allah dalam masalah pembagian warisan. Kita ulang. Jika dalam pembagian warisan di situ melibatkan manusia, maka yang perlu kita pahami adalah posisi keterlibatan manusia di situ hanyalah mendudukkan hukum Allah ketika ada orang yang mau membagikan warisan. Ada beberapa konsekuensi dari status warisan sebagai pemberian yang sifatnya ijbari, di luar kendali manusia. Yang pertama, warisan tidak bisa dibatalkan. Warisan tidak bisa dibatalkan. Sehingga andaikan mayit pernah berpesan agar anaknya yang pertama tidak dikasih warisan saat pembagian, maka pesan ini tidak berlaku. Selama anak pertama adalah anak yang sah, yang terlahir dari pernikahan, maka dia berhak mendapatkan warisan. Demikian pula warisan tidak bisa ditolak. Sehingga sebagaimana tidak bisa dibatalkan oleh pemberi, juga tidak bisa ditolak oleh penerima. Andai salah satu anak mengatakan kepada bapaknya, saya tidak perlu diberi warisan, dan saya tidak akan menerima warisan dari bapak. Ketika bapaknya meninggal dunia, maka sang anak tetap memiliki warisan dari harta yang ditinggalkan bapaknya. Karena sekali lagi, Allah yang bagi dan bukan manusia. Dalam kitab Al-Wajiz fil Qawaid Kulliyah lil Ahkamil Adliyah disebutkan oleh penulisnya, man waritha mirathan la yajuzu lahu isqatuhu li'anna al-miratha ijbari la yuqbalu al-isqat. Orang yang mendapatkan warisan maka tidak boleh dibatalkan, karena warisan itu sifatnya ijbari, artinya di luar kendali manusia. Sehingga la yaqbalul isqat, maka tidak menerima artinya tidak bisa dibatalkan. Dia tidak bisa dibatalkan karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang membaginya. Selanjutnya yang kedua, dalam pembagian warisan itu tidak memandang usia dan tidak memandang peran seorang anak atau ahli waris kepada keluarga. Yang saya maksud peran di sini bisa bentuknya kerja, kemudian dia memberikan sebagian penghasilannya untuk keluarga, atau bisa juga peran dalam bentuk kebaktian anak kepada orang tua atau yang lainnya. Sehingga baik anak besar, anak yang sudah besar, yang sudah balig, bahkan sudah banyak memberikan sumbangan bagi keluarga, maupun anak bayi, semuanya mendapatkan hukum yang sama. Perbedaannya hanya ada pada jenis kelamin dan kedekatan dengan mayit. Kedekatan dengan mayit itu kedekatan hubungan nasab, bukan kedekatan hubungan mental, kedekatan hubungan batin, bukan. Syekh Atiyah Muhammad Salim, beliau menyebutkan dalam syarah Matan Rahabiyah, termasuk di antara buku matan tentang warisan. Wal mirasu kasbun ijmari, dunama sa'yun min sahibihi. Warisan adalah penghasilan atau pendapatan yang sifatnya ijbari, otomatis, di luar kendali manusia. Bukan dari hasil kerja pemiliknya. Sehingga at-tiflu yulad, bayi yang baru saja dilahirkan, yastahiqqul mirath, dia berhak untuk mendapatkan warisan. Meskipun dia belum balig. Fahadhal mirathu ja'ahu kasban ala ghairi sa'yin minhu. Sehingga harta warisan menjadi miliknya sebagai pendapatannya, min ghairi sa'yin minhu, di luar usaha yang dilakukan oleh manusia. Itu bayi jasanya untuk keluarga apa? Mungkin tidak ada sama sekali. Adanya justru menjadi tambahan pekerjaan bagi keluarga. Bahkan andaikan ada seorang bayi yang masih berada dalam kandungan ibunya, dia tetap dapat warisan, sekalipun dia belum dilahirkan. Selama diyakini bahasanya posisi dia masih hidup, saat orang tuanya meninggal, atau pemberi warisannya meninggal. Saya kasih ilustrasi. Jika dalam sebuah keluarga memiliki dua anak, anak pertama perempuan sudah dewasa dan banyak membantu pekerjaan di rumah. Anak kedua laki-laki yang masih balita. Ketika ayahnya mati, kedua anak ini mendapatkan warisan. Siapa yang lebih berjasa bagi keluarga? Anak pertama yang perempuan. Lelaki ini, si anak lelaki ini datang barusan. Namun anak lelaki ini mendapatkan jatah dua kali dibandingkan saudarinya. Padahal balita ini tidak pernah memberikan apapun kepada bapaknya sama sekali. Berbeda dengan kakaknya, mungkin dia sudah banyak membantu orang tuanya. Sehingga yang jadi pertanyaan, siapakah yang memberikan harta kepada balita ini? Setelah bapaknya meninggal, siapanya? Allah Ta'ala. Allah yang memberinya melalui aturan dan hukum-hukumnya yang Allah sebutkan dalam aturan warisan. Baik, ini yang perlu kita pahami jamaah. Sehingga dalam masalah pembagian waris, sekali lagi, itu bukan dari hasil ijtihad manusia, tapi murni diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini saya sebutkan pelengkapnya, beberapa kasus terkait turunan dari keterangan di atas. Yang pertama adalah anak yang berbakti. Apakah dia boleh mendapatkan warisan yang lebih? Disebabkan karena dia berbakti. Saya sebutkan satu ilustrasi. Paijo memiliki 3 anak, 2 laki-laki, dan 1 yang bungsu perempuan. 2 laki-laki, 1 perempuan. Perempuan yang bungsu. Ketika Paijo menginjak usia tua, semua anaknya kerja di kota. Yang tinggal di kampung hanyalah Wati, anak bungsunya yang perempuan. Si Wati inilah yang merawat kedua orang tuanya hingga mereka meninggal dunia. Sehingga bahkan kadang Wati nggak bisa kerja, kadang dia menunda menikah dengan alasan ingin merawat kedua orang tuanya. Namun secara hukum waris, Wati mendapatkan jatah warisan paling sedikit dibandingkan kakaknya yang laki-laki. Dan Wati tidak berhak menuntut warisan lebih karena alasan dia telah merawat kedua orang tuanya. Demikian pula Pak Ijo sang ayah tidak berhak untuk menetapkan jatah warisan yang lebih bagi Wati atau disamakan dengan kakaknya yang laki-laki. Karena sekali lagi warisan itu ijbari, di luar kendali manusia. Masya Allah. Kita kalau paham ini, insya Allah cukup bisa dijadikan sebagai penentu ketika terjadi sengketa antar sesama ahli waris disebabkan karena masalah pertimbangan jasa. Nah, yang jadi pertanyaan, terus bagaimana dengan kebaktian si Wati kepada orang tuanya? Yang beliau sudah berbakti kepada orang tuanya sampai merawat orang tuanya hingga meninggal dunia. Sementara tidak boleh digantikan dengan warisan. Jawabannya adalah, jika Wati ikhlas, maka kebaktian itu digantikan pahala dari Allah Ta'ala, bukan dari warisan. Sehingga anak tidak boleh berbakti hanya karena duwe cekelan. Ya. Duwe cekelan itu bahasa lainnya apa? Punya calon warisan. Dia berbakti karena nanti dia akan mendapatkan warisan sekian, sekian. Kalau orang tuanya nggak mampu, apakah berarti dia tidak wajib berbakti? Tetap wajib berbakti. Sehingga tidak bergantung kepada masalah kemampuan orang tua. Baik, sekarang kita akan lihat sebaliknya. Anak durhaka boleh tidak diberi warisan? Kebalikan dari yang pertama, bolehkah anak durhaka tidak diberi warisan? Misalnya si A memiliki 5 anak, dan anak terakhir durhaka. Menjelang kematiannya, si A berwasiat kepada 4 anaknya yang pertama, agar anak kelima yang durhaka itu tidak diberi warisan. Apakah wasiat ini berlaku? Jawabannya, tidak berlaku. Banyak sekali fatwa dari para ulama kontemporer, dalam beberapa rekaman video berisi tanya-jawab, seperti Syekh Dr. Khalid Al-Musleh, Syekh Soleh Al-Maghamisi, kemudian Syekh Mustafa Al-Adawi, Hafidhahumullahul Jami', dan beberapa masyayikh yang lainnya yang menegaskan bahwa wasiat semacam ini tidak berlaku. Dan anak yang durhaka tetap mendapatkan warisan sesuai dengan jatahnya. Masya Allah. Kenapa? Anak tetap anak sekalipun dia durhaka. Bahkan jangankan durhaka, andai anak pindah agama, orang tuanya tokoh agama, anaknya misalnya murtad, sehingga dia jadi liberal yang murtad, maka tetap mereka adalah orang tua dan anak, sekalipun beda agama. Ditegaskan dalam fatwa Syabaka Islamiyah, wal ibnul aqu li abihi yaris wala yajuzu ayyuhrima haqqahu fil mirath li ajli uquqihi li annahu yarithu bisababin nasabi la bisababil bir. Anak yang durhaka kepada ayahnya tetap mendapatkan warisan dan tidak boleh menghalanginya untuk mendapatkan haknya dalam warisan. Li ajli uquqihi, disebabkan karena dia durhaka. Li annahu yarithu bisababin nasab, karena anak ini mendapatkan warisan disebabkan punya hubungan nasab, bukan karena berbakti kepada orang tua. Sehingga berbakti dan tidak berbakti, itu ibadah dia kepada Allah. Durhaka dan tidak durhaka, itu urusan pelanggaran dia dengan aturan syariat. Tapi warisan tetap warisan, dan itu berdasarkan aturan yang telah Allah tetapkan, bukan masalah senang dan tidak senangnya manusia. Di samping itu ada beberapa alasan yang menegaskan bahwa anak durhaka tidak boleh dihalangi untuk mendapatkan warisan. Pertama, bahwa warisan itu Allah yang membagi, bukan manusia. Karena sekali lagi warisan itu bersifat ijbari, artinya di luar kendali manusia. Allah berfirman di awal surat An-Nisa, Yusikumullahu, atau di ayat 11, awal ayat 11 surat An-Nisa, Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah berwasiat kepada kalian untuk memberikan warisan dengan aturan anak laki-laki mendapatkan jatah dua kali dibandingkan anak perempuan. Selanjutnya, atau di sini kami kasih sebutkan kenapa Allah yang bagi. Karena ketika orang itu sudah mati, maka harta yang dia tinggalkan bukan lagi miliknya. Sehingga Allah yang mengatur pembagian harta itu dan bukan manusia. Yang kedua, bahwa pembagian warisan bukan berdasarkan kedekatan hubungan perasaan antar manusia. Sebagaimana anak berbakti tidak mendapatkan warisan yang lebih, meskipun dia memiliki hubungan yang lebih dekat dengan orang tuanya. Demikian pula anak yang durhaka tidak boleh dihalangi untuk mendapatkan warisan. Allah menegaskan hal ini dalam firman-Nya di akhir surat atau di akhir ayat 11 surat An-Nisa, Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Baik bapak kalian ataukah anak kalian, kalian tuh tidak tahu siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagi kalian. Artinya besar kecilnya warisan bukan berdasarkan perasaan kamu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mengaturnya. Kemudian yang ketiga, tidak ada yang menghalangi warisan, tidak ada yang menghalangi pembagian warisan kecuali tiga hal. Perbudakan, beda status, misalnya ada bapak dan anak, dua-duanya budak. Lalu bapak menjadi milik si A, anak menjadi milik si B. Kemudian si A membebaskan sang bapak. Tapi B belum membebaskan budak sang anak. Terus gimana? Karena mereka beda status, jika bapaknya ini meninggal, maka anak tidak bisa mendapatkan warisan. Yang kedua, karena pembunuhan. Dan yang ketiga, karena beda agama. Sehingga selama anak ini beragama yang sama dengan bapaknya, sama-sama muslim, tidak terjadi pembunuhan, serta dia adalah orang yang merdeka, maka tidak ada yang menghalanginya untuk mendapatkan warisan. Walhamdulillah. Selanjutnya kita akan beralih ke larangan untuk melakukan upaya dalam rangka mengubah hukum Allah, yang disebut dengan hilah. Hilah adalah kamuflase atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia, zahirnya mubah, tapi aslinya melanggar hukum Allah. Dan itu khilah yang haram. Meskipun ada khilah yang diperbolehkan, ada khilah yang dilarang. Khilah yang tujuannya untuk membatalkan hukum Allah, tidak boleh. Tapi khilah yang tujuannya dalam rangka untuk mencari pilihan yang lain, yang itu diperbolehkan, silahkan. Contoh, Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam, beliau pernah bersumpah untuk memukul istrinya dengan 100 kali pukulan. Dan sumpah itu akan dilaksanakan setelah Nabi Ayyub sembuh. Karena satu kesalahan yang dilakukan oleh sang istri. Namun apa yang terjadi? Sebelum Nabi Ayyub mewujudkan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ayyub, ambil 100 lidi, ikat jadi satu, pukulkan sekali. Dan itu sudah mewakili pukulan 100. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menyarankan. Wa khudh biyadika diddan. Ambil 100 lidi. Ya. Wa khudh biyadika diddan. Ambil segenggam lidi yang jumlahnya 100. Kemudian fadrib biha. Gunakan itu untuk memukul. Wa la tahnath, dan kamu tidak perlu membatalkan sumpahmu. Sehingga Nabi Ayyub tidak membatalkan sumpahnya dan Nabi Ayyub tetap memukul. Tapi dengan cara dikumpulkan 100 lidi lalu dipukulkan sekali. Dan itu lebih ringan bagi sang istri, Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni istri Ayyub ketika melakukan kesalahan di saat Ayyub alaihi salatu wasalam sedang sakit. Kemudian yang kedua, contoh hilah yang diperbolehkan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mendapatkan kurma yang bagus dikasihkan oleh Bilal. Lalu beliau tanya, dan itu ketika di Khaybar, beliau tanya, apakah semua kurma Khaybar seperti ini? Jawaban Bilal, tidak. Tapi kami menukarkan kurma yang roti, kurma yang nggak bagus, ya, yang jumlahnya dua sok, dan kami tukar dengan satu sok, dapat kurma yang bagus ini, dan diberikan kepada Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, Allah, Allah, tidak boleh. Itu, ada ainur riba. Ada ainur riba. Jangan, jangan, itu termasuk riba. Itu jelas-jelas riba. Kemudian, beliau SAW mengasih saran, kamu bisa jual kurma yang jelek tadi, yang kurang bagus, lalu ketika dapat duit, silakan dipakai beli kurma yang bagus. Baik, itu hilah yang diperbolehkan. Sehingga ketika beras bagus dengan beras kurang bagus dipertukarkan, ada selisih, ini riba fadl. Terus solusinya gimana? Ini jual dulu, dapat duit, dipakai beli yang satunya. Dan hilah dalam warisan artinya adalah melakukan upaya untuk menghalangi pelaku, menghalangi berlakunya hukum Allah dalam masalah warisan. Di antara bentuk hilah dalam masalah warisan adalah seorang suami menceraikan istrinya di saat sakit menjelang wafatnya. Dengan maksud agar sang istri tidak mendapatkan warisan. Karena di antara ketentuan istri yang berhak dapat warisan adalah dari suami yang meninggal adalah ketika ikatan pernikahannya masih ada. Dia masih istrinya. Baik. Sebagai contoh, pasangan suami istri tidak memiliki anak dan mereka sering berantem. Sehingga di saat suami mau meninggal, suami menceraikan istrinya. Agar istrinya tidak mendapatkan harta warisan. Dan selanjutnya harta warisan ini utuh dibagikan ke semua saudara suami. Bolehkah semacam ini dilakukan? Kita sebutkan jawabannya. Perceraian bisa jadi sah jika dilakukan dengan sadar oleh sang suami. Namun perceraian ini tidak menggugurkan hak warisan. Baik, kami ulang ya. Kita ulang coba ini. Ini ada dua pendekatan yang berbeda. Pertama tentang masalah talak. Kita sedang bahas tentang talak dalam rangka menggugurkan hukum waris. Talak dalam rangka menggugurkan hukum waris. Dalam rangka menggugurkan hukum waris, ini kan niat dari pemilik warisan, niat dari suami. Dan niat itu bisa diketahui dengan dua cara. Ya. Pertama, dinyatakan pelaku. Jadi suami sendiri yang ngomong, saya tuh sengit sama istri saya. Dan saya nggak ingin harta saya dikuasai oleh dia. Maka dia sebelum mati menceraikan istrinya. Berarti kita tahu dalam hal ini, pelaku punya niat ingin menggugurkan hukum waris. Atau yang kedua adalah dari indikator. Ya. Kita lihat indikatornya. Misalnya, dia di saat sakit parah, masih saja berantem dengan istrinya, atau kadang nyebut-nyebut gak baik tentang istrinya. Dan dia gak pingin harta itu lari ke istrinya. Akhirnya dia ceraikan istrinya. Dari dua ini kita bisa melihat bahwasannya si suami punya niat ingin menggugurkan hukum waris bagi sang istri. Selanjutnya, jika terjadi seperti ini, apa yang perlu dilakukan? Pertama, perlu dibedakan antara status talak dan pengaruh talak. Ada status talak, ada pengaruh talak. Status talak ini berarti penilaian apakah sah atau tidak. Pengaruh talak berarti konsekuensinya. Baik. Untuk kaitannya dengan status talak, sah atau tidak, maka selama talak itu diucapkan dengan kalimat yang sorry, dan kalimat sorry itu tegas ya, diucapkan dengan kalimat yang tegas, satu, dilakukan oleh suami yang dalam kondisi sadar, tidak sedang mughlaq. Mughlaq itu pikirannya nggak berfungsi. Baik karena dia gila, atau karena dia mabuk, termasuk juga marah yang terlalu nggak karuan. Kadang orang kalau sudah marah sampai dalam kondisi ighlaq, wah itu Masya Allah ya. Barang-barangnya dipecahi, dia marah, nggak karuan. Tapi selama dia masih bisa berpikir dengan baik, diajak ngomong, sudah makan belum? Belum. Nah, berarti ini belum ighlaq. Berarti talaknya sah. Sehingga sah dan tidaknya di sini berkaitan dengan bagaimana cara suami itu menjatuhkan talak dan bagaimana kondisi dia. Baik. Talak dalam kondisi marah sah ataukah tidak? Cerai marah. Sah atau tidak? Ada yang sah, ada yang tidak. Ada yang sah, ada yang tidak. Sah jika akal masih fungsi. Sebaliknya ini, tidak sah jika akal tidak fungsi. Akal tidak fungsi itu marah besar. Sampai akalnya hilang. Karena kalau cerai marah tidak sah, semua cerai marah tidak sah, ini anggapan sebagian orang ya, semua cerai marah tidak sah. Kalau cerai nggak marah pak, jarang orang mau cerai pak. Hampir semua perceraian itu salah satu sebabnya adalah karena marah. Sehingga kalau tiba-tiba ini lagi cinta-cintanya sama suami dan istri lagi seneng-senengnya, kok suami menceraikan istrinya, itu nggak nyambung. Tapi karena dia sudah punya masalah, terus masalah itu numpuk, akhirnya dia jengkel, dia ceraikan istrinya. Rata-rata karena marah. Nah, kadang ada sebagian orang yang dia sebenarnya tidak mau berurusan dengan masalah perceraian. Tapi berkali-kali dia menjatuhkan kalimat talak kepada istrinya. Talak marah kan tidak sah tuh, Pak. Cerai marah kan tidak sah. Kata siapa? Cerai marah, justru cerai itu rata-rata marah. Nah, kalau cerai marah nggak sah, ya berarti tidak ada perceraian di dunia ini yang sah. Karena hampir semua perceraian adalah dilatar belakangi karena marah. Makanya, ada yang sah, ada yang tidak sah. Jika tidak sampai pada kondisi mughlaq, mughlaq itu akalnya tidak berfungsi. Tertutup akalnya. Dalam kondisi ighlaq tertutup, maka tetap sah. Ya? Anda bisa lihat gimana sih kondisi orang yang marah sampai tertutup akalnya. Ya, ya marahnya terlalu berlebihan. Sampai menghilangkan kesadarannya. Sehingga dia kadang memukul-mukul anaknya, bahkan memukul-mukul dirinya sendiri. Bahkan kadang kepalanya dibenturkan di tembok. Nah itu bisa jadi dia sudah sampai pada tingkatan mughlaq. Baik. Nah, untuk status talak tadi ya, selama itu diucapkan oleh sang suami, kalimatnya tegas, bukan kalimat yang kiasan yang tidak tegas. Kemudian itu dilakukan secara sadar, meskipun dalam kondisi marah, talaknya sah. Yang kedua adalah masalah pengaruh talak. Pengaruh talak ini beda lagi. Untuk masalah warisan, pengaruh talak itu ada banyak ya. Ada warisan, masa iddah, dan seterusnya. Untuk masalah warisan, para ulama memberikan rincian. Yang pertama, jika suami mati di masa iddah. Suami mati di masa iddah, maka istri tetap dapat. Istri dapat warisan. Dan bahkan saya sebutkan di buku dengan ijma' ulama. Bahkan di buku saya sebutkan ulama ijma' dalam masalah ini. Baik. Sebagaimana keterangan Syekhul Islam, Anda bisa buka di halaman 86 ya. Kata Syekhul Islam, hadhil mutallaqah in kanat mutallaqatan talaqan raj'iyan wa mata zawjuha wa hiya fil iddah warathathu biittifaqil muslimin. Wanita yang dicerai, jika cerainya adalah cerai raj'i, talak raj'i, dan suaminya meninggal pada saat di masa iddah, ya, warathathu biittifaqil muslimin, maka ulama sepakat atau kaum muslimin sepakat, wanita ini, sang istri ini tetap mendapatkan warisan. Baik. Sehingga di sini, suami mati di masa iddah untuk talak raj'i. Untuk talak raj'i. Saya tidak perlu mengulang keterangan ini, kemarin persis kita sudah membahas ini ya. Talak raj'i adalah perceraian satu dan dua yang masih di masa iddah. Yang kedua, suami mati setelah masa iddah selesai. Setelah masa iddah selesai. Atau, ya, suami mati setelah masa iddah selesai. Atau, talak bain. Talak bain kubro. Talak bain kubro itu berarti talak tiga. Nah, apakah suami atau apakah istri tetap mendapatkan warisan? Di sini kita baca. Jika cerai yang dijatuhkan suami adalah talak bain yang tidak bisa dirujuk, yaitu talak ketiga, atau ketika masa iddah talak pertama dan kedua sudah habis, apakah istri tetap mendapatkan warisan? Menurut jumhur ulama, istri tetap mendapatkan warisan. Menurut jumhur ulama, istri tetap dapat warisan dengan pertimbangan bahwa konsekuensinya untuk perceraian tidak berlaku jika itu dilakukan karena alasan hilah, yaitu untuk tujuan menggugurkan hukum Allah Ta'ala. Kita baca keterangan Syekhul Islam. Ada pertanyaan. Ketika sakit, seseorang semakin parah, 3 hari sebelum kematiannya dia menceraikan istrinya, agar sang istri tidak mendapatkan warisan. Fahal yaqa'u hadza talak? Apakah talaknya sah? Dan adakah hak waris untuk wanita ini? Wa man alladhi yajibu laha fi tarikatiha? Fi tarikatihi. Dan apakah ada hak waris bagi wanita ini? Jawaban Syekhul Islam, bahwasanya wanita yang ditalak ini jika dia talak raj'i dan meninggal saat suaminya meninggal, dia masih di masa iddah, maka dia mendapatkan warisan dengan sepakat kaum muslimin. Wa in kana at-talaqu bainan kal mutallaqati tsalasan warasathu aidan inda jamahiri a'immatil Islam. Jika talaknya talak bain, seperti wanita yang dicerai tiga, wanita ini juga tetap mendapatkan jatah warisan menurut pendapat jumhur ulama. Wabihi qadha Amirul Mukminin Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Dan ini juga keputusan yang disampaikan oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Keputusan Utsman ini dijatuhkan ketika Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu menceraikan istrinya Bintul Asbagh Al-Kalbiyah dengan cerai tiga. Ketika Abdurrahman sedang sakit mendekati kematiannya. Setelah Abdurrahman meninggal, Utsman bermusyawarah dengan para sahabat. Lalu mereka berpendapat bahwa mantan istrinya Abdurrahman tetap berhak mendapatkan jatah warisan. Dan tidak ada satupun sahabat yang menolak keputusan ini. Masya Allah. Baik, Anda bisa catat ini. Bahwa ini merupakan keputusan para sahabat. Sehingga itu kita sebut sebagai keputusan Amirul Mukminin Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Hanya saja di sini saya sebutkan yang berbeda pendapat adalah Ibnu Zubair. Selain Ibnu Zubair radhiyallahu anhu, yang ketika beliau menjadi pemimpin daerah Hijaz, beliau mengomentari keputusan Umar, keputusan Utsman, dan beliau mengatakan lau kuntu ana lam urisuha. Andaikan saya yang jadi pemimpin, saya yang memutuskan, maka aku tidak akan beri jatah warisan bagi wanita itu. Kata Syekhul Islam, komentar Ibnu Zubair ini telah didahului oleh ijma' sahabat, sehingga khilaf ini statusnya lemah. Sehingga semua sahabat sepakat, wanita itu tetap dapat, tapi Ibnu Zubair, beliau tidak setuju. Kesimpulannya, wallahu ta'ala alam, wanita yang diceraikan suaminya ketika menjelang wafatnya, tetap berhak mendapatkan warisan dari sang suami. Baik ketika menceraikan diiringi maksud menghalangi sang istri dari warisan, atau tidak diiringi niat tersebut. Ini bukti bahwasanya syariat sangat menjaga hak warisan, karena warisan itu sifatnya ijbari, otomatis, dalam arti di luar kendali manusia. Upaya apapun yang dilakukan oleh seseorang untuk menghalanginya, secara aturan warisan itu tetap menjadi hak milik ahli waris. Bahkan sampai pada tingkatan upaya hilah tadi ya. Jadi ada hilah di sini. Tujuannya adalah dalam rangka untuk menggugurkan hukum waris. Mau mati diceraikan. Baik. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Selesai pembahasan terkait status bagaimana perpindahan warisan dari orang tua ke anak, atau dari suami ke istri, atau dari mayit kepada ahli warisnya. Bahwa itu sifatnya ijbari, sifatnya adalah otomatis, dalam arti di luar kendali manusia, sehingga upaya apapun yang dilakukan oleh manusia tidak bisa membatalkan hukum waris. Walhamdulillah. Berikutnya kita akan bahas bab yang keenam yang akan membahas tentang sejak kapan ahli waris memiliki harta warisan. Baik, setelah kita memahami bahwasannya begitu orang meninggal dunia, maka terjadi perpindahan hak milik terhadap harta yang dia tinggalkan. Selanjutnya yang jadi pertanyaan, sejak kapan harta itu menjadi milik ahli waris? Pembahasan ini bertujuan untuk memahami sejak kapan terjadinya perpindahan hak milik objek warisan. Sehingga ketika sudah pindah hak milik, maka si pemilik yang kedua berhak untuk melakukan kegiatan transaksi apapun terhadap harta yang dia peroleh. Nah, ulama berbeda pendapat mengenai sejak kapan terjadinya perpindahan kepemilikan warisan. Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya yang sangat terkenal, Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu, beliau ulama Mesir rahimahullah, sudah meninggal dunia. Beliau menyebutkan perbedaan ini dan beliau mengatakan Pertama, harta warisan menjadi milik mayit sampai semua utang mayit diselesaikan. Saya ulang ya. Harta warisan masih menjadi milik mayit sampai semua utang mayit diselesaikan. Berarti terjadinya perpindahan hak milik itu setelah semua utang mayit lunas. Dan ini merupakan pendapat Malikiyah. Dr. Wahbah Zuhaili menuliskan Ar-ra'yul awwal, pendapat yang pertama. Tabqa amwalu tarikah ala milkil mayyit ba'da mautihi ila ayyusaddada ad-dain. Menurut Malikiyah, harta yang ditinggalkan mayit tetap menjadi milik mayit setelah dia mati sampai utang dilunasi. Baik utang itu utang yang mustaghraqan litarikah, menghabiskan semua harta warisan, ataukah lam yakun mustaghriqan laha, ataukah tidak sampai menghabiskan semua jatah warisan. Ini pendapat Malikiyah. Sampai ada ungkapan yang terkenal di kalangan Malikiyah, la tarikata illa ba'da sadadiddain. Enggak ada warisan sampai semua utang terlunasi. Dan dalil pendapat ini adalah firman Allah Ta'ala, mim ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Warisan itu dibagi setelah ditunaikan wasiat dan ditunaikan utang. Setelah Allah menjelaskan jatah masing-masing ahli waris terkait surat An-Nisa ayat 11 dan 12, Allah menegaskan bahwa pembagian jatah itu berlaku setelah ditunaikan wasiat dan dibayarkan utang mayit. Itu artinya harta mayit baru berpindah menjadi hak milik ahli waris setelah utang mayit dilunasi. Konsekuensinya adalah jika harta warisan itu menghasilkan sebelum utang mayit dilunasi, maka hasil pengembangan itu menjadi hak milik mayit. Orang sudah mati untuk apa, Pak? Nah, dipakai untuk nutupi kebutuhannya. Misalnya untuk bayar utangnya, dan seterusnya. Atau jika dia punya wasiat, maka nanti ditunaikan wasiatnya. Misalnya, jika si A wafat, dan meninggalkan warisan pom bensin. Dan dia juga memiliki beberapa utang dagang. Utang baru bisa diselesaikan sebulan setelah pemakaman si A. Selama sebulan itu, pom bensin tetap beroperasi dan menghasilkan. Berdasarkan pendapat ini, maka hasil pom ini masih menjadi milik mayit. Nah, terus nanti dipakai apa? Ya, tadi ya, untuk melunasi utang. Atau bisa juga misalnya keluarganya berinisiatif, Bapak saya sedekai sekian. Atau saya belikan sapi untuk dijadikan sebagai kurban. Pakai hasil dari harta yang berkembang tadi, hukumnya boleh. Wallahu alam. Yang kedua, pendapat kedua, harta warisan langsung berpindah kepemilikan sejak pemiliknya meninggal. Dan ini merupakan pendapat Syafi'iyah dan Hambali. Fi ashharir riwayatain menurut riwayat yang lebih masyhur. Dr. Wahbah Zuhaili menyebutkan, menurut pendapat Syafi'iyah dan Hambali, menurut riwayat yang lebih dikenal, bahwa terjadi perpindahan kepemilikan terhadap harta warisan ke ahli waris seketika, ya, seketika fauran bimautil muwarits, seketika setelah mayitnya meninggal. Ma'a ta'alluqid daini biha, ya. Namun masih digantung dengan adanya utang. Kama yata'allaqu ar-rahn, sebagaimana digantung seperti barang gadai. Ya. Baik utang yang menghabiskan seluruh harta warisan maupun utang yang tidak menghabiskan seluruh harta warisan. Dengan kata lain, harta warisan sudah pindah hak milik, namun utang harus segera dilunasi. Artinya keberadaan utang mayit tidak menghalangi perpindahan hak milik harta warisan. Baik. Dan ada beberapa konsekuensi yang bisa kita lihat jika kita mengambil pendapat yang kedua ini, terutama ketika harta itu berkembang. Kita kasih ilustrasi. Andai si A menggadaikan BPKB motor Mio, lalu motor itu dikasihkan ke si B. Maka motor itu menjadi hak milik si B, namun dia harus menebus utang di Pegadaian untuk membebaskan BPKB-nya. Artinya BPKB yang digadaikan tidak menghalangi perpindahan hak milik motor yang dihibahkan si A kepada si B. Paham insyaAllah ya? Saya ulang. Si A punya motor, lalu dia gadaikan di Pegadaian X. Dapat duit ya. Dia taruh BPKB di situ. Kemudian satu ketika, si A ingin menghibahkan motor ini kepada B. B, kamu tak kasih motor Mio saya? Pakai aja. Apakah terjadi perpindahan hak milik padahal BPKB-nya masih di Pegadaian? Jawabannya terjadi perpindahan hak milik. Cuman dia menggantung, ya, dia menggantung karena BPKB-nya ada di Pegadaian. Ya. Karena itu, dia harus menebus utang di Pegadaian untuk membebaskan BPKB-nya. Artinya, motor yang digadaikan dengan pengganti BPKB tidak menghalangi perpindahan hak milik ketika A menghibahkan motornya kepada si B. Sebagaimana keberadaan utang tidak menghalangi perpindahan hak milik ketika, ya, ketika mayit sudah meninggal, maka hartanya langsung berpindah kepada ahli waris. Oleh karena itu, jika harta warisan itu berkembang dan menghasilkan sebelum dilakukan pembagian, maka hasil pengembangan itu milik ahli waris. Wallahu ta'ala alam. Dalil pendapat kedua ini adalah sebuah hadis dari Al-Miqdam Al-Kindi radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man taraka malan faliwaratsatihi." Siapa yang meninggalkan harta, maka itu menjadi hak milik ahli warisnya. Dan ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau umumkan kepada para sahabat, "Man mata wa alaihi dain," siapa yang mati dan dia punya utang, "fa alayya dainuhu," maka utangnya aku yang nanggung. "Wa man taraka malan," dan siapa yang meninggalkan harta ketika mati, "fali waratsatihi," maka hartanya silakan dibagi kepada ahli waris. Ini ada di Al-Fiqhul Islami. Di buku halaman 92 ada yang tipe ya. Sumber Al-Faiq, yang betul Al-Fiqh Al-Islami. Kemudian kita coba lihat pendapat mana yang lebih mendekati, Malikiyah ataukah Syafi'iyah dan Hambali. Secara pribadi, saya mengambil pendapat Malikiyah, bahwa perpindahan hak milik harta warisan terjadi setelah penyelesaian utang. Sebagaimana yang Allah firmankan, "Min ba'di wasiyatin yusi biha audain." Warisan itu dibagi setelah ditunaikan wasiat atau ditunaikan utang. Karena itu ketika mayit punya utang, tanggung jawab untuk melunasi tidak gugur dengan kematiannya. Sehingga yang digunakan untuk melunasi adalah harta mayit sendiri, yaitu harta yang dia tinggalkan. Karena itu pada saat penyelesaian utang mayit, ya, dengan menggunakan harta yang dia tinggalkan, tidak dikatakan bahwasanya utang itu dilunasi dengan harta ahli waris. Namun utang itu dilunasi dengan harta mayit. Sebagaimana ketika mayit berwasiat untuk dibelikan hewan kurban, lalu disembelih ketika Idul Adha, hewan ini dibeli dengan menggunakan harta mayit yang dia tinggalkan dan bukan harta ahli waris. Baik, kita ulang ya. Jika kita menguatkan pendapat Malikiyah bahwa terjadinya perpindahan hak milik adalah setelah utang mayit dilunasi, maka ya, maka begitu orang itu meninggal, lalu dia punya utang, lalu dipakai untuk menutupi utangnya, berarti utang itu ditutupi atas harta pribadi mayit, bukan, ya, bukan harta ahli waris. Baik. Wallahu ta'ala alam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Dan nanti kita akan jelaskan, kalau itu sudah pindah menjadi hak milik ahli waris, terus bagaimana statusnya sebelum pembagian. Insya Allah kita akan membahas tentang masalah syirka amlak yang terjadi dalam pembagian warisan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Baik, dan selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Kita angkat penelpon yang pertama. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Wafikum barakallah. Anak mau nanya ini tentang pelarangan meminjamkan uang dengan jatah. Maksudnya begini, anak membeli di marketplace selai baju dengan harga 110 ribu. Lalu anaknya tinggal di Singkawang, beli bajunya di Jakarta. Lalu ekspedisi memberitakan gurunya untuk datang ke rumah anak dengan membayar 120 ribu. Di situ termasuk harga baju dan jasa kurir. Apakah itu termasuk yang dilarang tersebut, Ustaz? Dia terpisah atau jadi syarat, Pak? Jadi satu, Ustaz. Jadi waktu di tempat anak bayar 120, termasuk jasa dengan nilai baju tersebut. Ini COD ya, transaksinya? Betul, Ustaz, COD. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yahillu salafun wa bai'. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Dan itu terjadi kata Ibnu Qudamah ketika bentuknya adalah utang atau jual belinya dijadikan sebagai syarat. Ya. Sehingga kalau kita tuliskan seperti ini. La yahillu salafun wa bai'. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Ada dua akad di situ, akad utang plus akad jual beli. Jual beli ini bisa objeknya jasa, barang, maupun yang lainnya. Dan ini berlaku jika, ini akad 1, akad 2. Di mana akad 2 ini dijadikan sebagai syarat bagi akad 1. Saya mau ngasih utang kamu, asal kamu jual barang kamu ke saya. Saya mau ngasih utang kamu asal nanti kamu kalau dapat ikan dijual ke saya. Kalau kamu panen dijual ke saya. Sehingga dia mau ngasih utang sebagai akad 1 dengan syarat harus ada transaksi jual beli yang merupakan akad 2. Kalau ini yang dilakukan hukumnya terlarang. Baik. Tapi jika yang terjadi yang kami pahami ya, jika yang terjadi akad 1 adalah akad jual beli, akad utamanya akad jual beli. Akad utamanya akad jual beli. Tujuan Anda sebenarnya adalah jual beli, yaitu beli kaos atau beli baju. Kemudian di situ ada akad utang. Tapi di sini tidak dimaksudkan dari awal. Ya, bukan tujuan utama dan tidak menjadi maksud dari awal. Namun di sana posisi akad utang hanya sebagai tabik mengikuti karena masalah ini biar lebih praktis. Sehingga ini bukan tujuan. Keberadaan akad utang sebenarnya tidak diinginkan. Cuman biar lebih praktis. Wallahu ta'ala alam, yang kami pahami, ini tidak melanggar hadis yang menggabungkan antara utang dengan jual beli. Contohnya tadi, tolong saya dibelikan barang, ya. Nanti talangin dulu, saya akan bayar biaya barang plus ongkir. Ya. Sebenarnya nanti di situ ada dua, ya. Dia ngutangi dengan nalangi pembelian barang. Yang kedua adalah bayar ongkir yang merupakan jual beli jasa. Tapi jual beli jasa bayar ongkir, itu kan sifatnya mengikuti jual beli produk. Dan yang utama jual beli produknya. Sedangkan jual beli jasanya, wallahu alam, itu sifatnya hanya mengikuti. Andaikan itu bisa dialihkan ke jasa yang lain. Bisa dialihkan ke jasa yang lain dan itu mudah, maka dia akan alihkan ke jasa yang lain. Gini aja, saya hanya bisa membelikan, tapi nanti biaya kirim ke si A. Si A yang akan ngirim. Saya nggak bisa ngurus ngirim. Biasanya mereka juga mau. Makanya sebenarnya COD, wallahu ta'ala alam, yang lebih utama di situ adalah jual-beli produknya, bukan akad utang-piutangnya. Namun utang di sini, sifatnya hanya untuk mempermudah, ya. Mempermudah proses transaksi, mempermudah proses akad. Baik, karena itu yang saya pahami, insya Allah tidak melanggar hadis la yahillu salafun wa bai. Dan ini adalah pendapat pribadi saya, ya, yang barangkali berbeda dengan pendapat sebagian asatidah yang lain. Dengan tetap menghormati pendapat-pendapat mereka, namun wallahu alam, secara pribadi saya lebih cenderung mengatakan bahasanya yang seperti ini tidak ada apa pendekatan riba di sana, karena larangan utang digabung dengan jual beli ini sifatnya adalah larangan karena saddud dari'ah, dalam rangka untuk menutup celah terjadinya riba. Sedangkan yang di sini tidak ada potensi terjadinya riba yang saya ketahui. Wallahu ta'ala alam. Baik. Baik, silahkan Bapak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya masalah pola kerjasama dalam bidang pertanian, Ustaz. Saya punya sekian hektar lahan. Kemudian seluruh biaya operasional, kemudian investasi segala macam itu kan dari saya menyediakan. Nah, pola kerjasamanya, apakah pertama saya keluarkan sewa tanah saya juga, kemudian apakah seluruh biaya operasional dan biaya investasi itu dipotong nanti setelah pembagian hasil? Artinya apakah hasil itu berbagi berdasarkan hasil bersih setelah dikurangi termasuk di dalamnya biaya sewa, Ustaz? Gimana lahannya disewa? Ya maksudnya saya, apakah saya perlu mengeluarkan, dibenarkan mengeluarkan sewa lahan itu juga, Ustaz? Lahan ini pemilik siapa? Pemiliknya siapa, Pak? Saya sendiri. Kemudian pihak yang kedua sebagai penyedia modal? Bukan, pihak kedua sebagai hanya tok pengelola, Ustaz. Pengelola saja. Iya, pengelola saja. Seluruh pembiayaan investasi dari saya, Ustaz. Termasuk lahan. Termasuk lahan, nah, bibit, pupuk, segala macam, termasuk tenaga kerja. Kalau dibutuhkan tenaga kerja di luar daripada kemampuan si pengelola, saya sediakan. Baik. Nah, ini pola pembagian hasilnya, hasil bersih setelah dikurang seluruh biaya personal termasuk sewa, atau seluruh investasi dan pembiayaan personal dari tanggung jawabnya, sebenarnya penghasilan kotor yang dibagi atau gimana, Ustaz? Polanya mudah robah, Ustaz. Baik. Cukup, Bapak? Cukup. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada dua model akad yang mirip, ya, dalam kerjasama pengelolaan lahan. Ada muzara'ah, ada musaqah. Untuk muzara'ah, itu orang hanya menyediakan lahan. Coba. dua bentuk kerjasama kelola lahan. Ada yang muzaro'ah, ada musaqah. Sebagian ulama menyebutkan perbedaannya. Kalau muzaro'ah, di sini sohibul mal, atau pihak satu, pihak dua ya. Pihak satu, pihak dua. Pihak satu hanya menyediakan lahan. Pihak dua, dia menyediakan perlengkapannya. Pelengkapnya. Sampai bisa panen. Ya, ini bisa bibit, kemudian pupuk, tenaga, dan seterusnya. Ada orang punya tanah. Pak, tanahnya nganggur, Pak. Nggak digarap. Iya, saya nggak sempat. Atau saya nggak bisa ngelola. Boleh nggak, Pak, tanahnya saya kelola? Nanti kita bagi hasil. Bapak sepertiga, saya dua per tiga. Kalau dia mau, silahkan. Kemudian saya kerjakan. Saya beli bibit jagung, kacang, lombok. Saya tenaga dari saya, pupuk dari saya, dan seterusnya. Sampai akhirnya panen. Lalu dia saya kasih sepertiga, saya dapat dua per tiga. Hukumnya boleh. Namanya muzara'ah. Kemudian musaqah. Di sini P1, pihak pertama. Dia ngasih lahan plus operasional. Sedangkan pihak yang kedua, kerja saja. Tenaga saja. Sehingga pihak yang kedua ini tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Ya. Misalnya, contoh kasusnya seperti tadi. Saya punya lahan atau bapak punya lahan, mau ditanami, apa misalnya, lombok. Terus kita ngasih bibit, pupuk, dan semua perlengkapannya. Saya minta kepada seorang, tolong dikelola, Pak, ya. Nanti kalau berhasil, kalau ada hasil, kita bagi hasil. 40-60 atau berapa, terserah, sesuai kesepakatan. Baik. Dan baik muzara'ah maupun musaqah, baik muzara'ah maupun musaqah, modal utama jangan digantikan. Modal utama ini jangan dibayar. Tapi nanti, tapi apa? Dilibatkan, dilibatkan dalam perhitungan bagi hasil. Dilibatkan dalam perhitungan bagi hasil. Nah, modal utama muzaro'ah maupun musaqah itu kan dua. Modal utama itu dua. Kerja dan lahan. Sehingga tidak ada istilah lahannya sewa. Loh, berarti tidak kerja sama lagi kalau lahannya sewa. Sebagaimana kerja tidak dibayar. Kalau kerja dibayar, berarti akadnya bukan akad muzaro'ah atau musaqah, tapi akadnya ijaroh. Misalnya musaqah, kita nyewa, kita mendatangkan petani. Silakan kamu kerja. Nanti per hari saya bayar sekian. Berarti nanti dia nggak dapat bagi hasil. Ini murni milik bapak semua. Karena kerjanya dibayar. Berarti akadnya bukan akad kerjasama lagi, tapi akadnya adalah akad ijaroh. Anda sewa tenaga orang. Beli tenaga orang. Padahal kita di sini tujuannya adalah akad kerjasama. Kalau akad kerjasama, kerja dan lahan ini tidak boleh dibayar. Kecuali kalau mau dibatalkan. Gini aja, lahannya saya sewakan. Misalnya seperti muzaro'ah ya. Ada orang punya lahan kosong, Pak, saya garap ya. Kita bagi hasil. Dia tidak mau, tidak. Ini aja lahannya saya sewakan. Per tahun sekian. Ya sudah, saya bayar satu tahun. Terus saya garap. Setelah saya kelola, dapat hasil 100% milik saya. Dia tidak saya kasih. Kenapa pemilihan tidak dikasih? Karena dia sudah mendapatkan apa? Pembayaran dari lahannya. Musako juga seperti itu. Lahan dan kerja lahan plus biaya operasional. Ini jangan digantikan. Lahan kalau dibayar jadi sewa, Terus Anda punya apa? Anda punya apa sebagai orang yang nanti akan berhak dapat bagi hasil? Padahal lahannya sudah dibayar. Seperti dulu ya, yang pernah kita sebutkan, bahwa bagi hasil, ya, itu dia mengikuti keuntungan plus dibagi keterlibatan kerja dan modal. Kalau modalnya adalah lahan, jika lahan ini sudah dicabut, berarti nanti dia nggak punya porsi pembagian di modal. Kerjanya sudah dibayar, berarti artinya dicabut dari sini, berarti dia sudah tidak punya lagi porsi pembagian karena kerja. Karena dia sudah ambil. Wallahu ta'ala alam. Baik, coba kita baca pertanyaan melalui ya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah berarti dalam Islam tidak perlu ada surat wasiat yang menyebutkan secara spesifik bahwa akan diapakan atau diberikan kemana harta orang tersebut setelah meninggal? Dan yang juga tadi disebutkan, jika bahkan anaknya pun murtad, tetap ada hak waris, sementara di poin selanjutnya, tidak ada yang menghalangi mendapat warisan kecuali tiga hal, salah satunya beda agama. Ini maksudnya bagaimana ya Ustadz? Baik. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Betul sekali, saya tadi salah nyebut ya. Yang sebenarnya ingin saya garis bawahi adalah anak tetap anak sekalipun beda agama. Bukan masalah anak dapat warisan padahal dia beda agama. Jadi nasab tidak bisa hilang sekalipun beda agama. Anak tetap anak sekalipun beda agama. Tapi kalau apakah anak dapat warisan ketika beda agama, jawabannya tidak. Karena ketika sudah beda agama, maka perbedaan agama menghalangi terjadinya perpindahan warisan. Terima kasih sudah diingatkan. Selanjutnya tentang surat wasiat. Pada asalnya, Anda mau nulis wasiat maupun tidak nulis wasiat untuk masalah pembagian harta warisan, itu bisa berlaku dan bisa tidak berlaku. Artinya, kalau ada orang yang meninggal dan dia sama sekali tidak pernah ngomong apapun tentang hartanya, Allah sendiri yang ngatur. Keterlibatan manusia di situ, Anda mendatangkan ustadz, atau bahkan sampai naik ke pengadilan, sifatnya hanya mendudukkan hukum Allah terhadap harta peninggalan orang tua atau harta peninggalan mayit. Bukan mengatur pembagian. Karena yang mengatur pembagian adalah Allah Azza wa Jal. Dan bukan manusia. Sehingga keberadaan surat wasiat, misalnya orang tua berwasiat, nanti saya wasiatkan kamu dapat sekian, dan seterusnya. Itu bisa berlaku dan tidak bisa berlaku, tergantung apakah itu sesuai dengan aturan waris atau tidak. Kalau ternyata itu tidak sesuai aturan waris, misalnya orang tua memberikan pembagian warisan merata untuk semua anak laki dan perempuan. Lalu ada anak laki-laki yang nggak terima, karena dia merasa jatahnya lebih sedikit dibandingkan jatah yang sebenarnya. Maka wasiat ini tidak berlaku, karena wasiat ini melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Dan wasiat yang dituliskan oleh orang tua untuk pembagian hartanya yang diberikan kepada ahli waris itu sifatnya adalah wasiat moral. Tolong warisan ini dibagikan untuk anak-anak saya sesuai hukum Allah. Karena kalau wasiat harta tidak boleh kepada ahli waris. Tapi kalau wasiat moral, hukumnya diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Maka mungkin yang lebih tepat, kalau ada orang yang mau meninggal, dia mau berwasiat, sifatnya sebenarnya lebih ke arah wasiat moral. Pesan-pesan moral. Sedangkan untuk harta peninggalannya, jika dia mau kasihkan ke yang lain, silahkan wasiat. Tulis. Jika dia nggak mau kasihkan ke yang lain, maka dia bisa gunakan wasiat yang sifatnya umum. Misalnya apa? Harta saya tolong dibagi kepada ahli waris, sesuai dengan arahan Ustadz Fulan. Nah, ketika beliau meninggal dunia, maka Ustaz Fulan diundang. Ya. Ustaz Fulan diundang untuk menjelaskan seperti apa pembagian waris yang seharusnya dilakukan. Wallahu ta'ala alam. Baik, silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya mengenai pengembangan harta zat yang tadi saya sampaikan. Kalau misalkan kita sebagai ahli waris, terus ada harta yang diwasiatkan oleh Bapak dan dilaksanakan oleh alwasinya, kemudian sudah terlanjur dikembangkan dan itu menghasilkan gitu Ustaz. Jadi misalkan disuruhnya kurban, yang dulu saya pernah tanya, kurban satu sapi, tapi sekarang ada satu sapi dan ada kelebihan uangnya gitu Ustaz. Ini kita sebagai ahli waris apakah bisa menerima itu, atau kelebihan uang ini sebaiknya diserahkan kemana gitu Ustaz? Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua gini Ustaz, kalau misalkan anak dan bapak beda agama, maksudnya anaknya non muslim, tapi tiba-tiba waktu akan ada pembagian warisan si anaknya malah bercadar gitu Ustaz. Apakah itu jadinya dia tetap kembali masuk ke ahli waris atau tidak gitu Ustaz? Itu aja Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Ya. Wafikum warakallahu. Baik. Saya agak kurang jelas untuk pertanyaan yang pertama. Cuman ini hanya menebak ya. Jika orang tua pernah berwasiat dengan senilai harta tertentu, lalu setelah ditunaikan ternyata ada kelebihan, maka kelebihan ini masuk kemana? Jawabannya kembali menjadi harta warisan. Misalnya ya, orang tua berwasiat, tolong belikan seekor sapi. Ya, seekor sapi yang bagus, ya 20-an juta. Untuk dikorbankan atas nama saya. Jadi beliau nyebut seekor sapi 20-an juta. Dikorbankan atas nama beliau. Setelah dicari sapi yang harga itu tidak ada. Adanya harga 19 misalnya. 20 tidak ada Pak. Adanya harga 19 itu yang paling mendekati. Di atasnya langsung 30. Misalnya. Ya. Sisa 1 juta. Maka yang 1 juta balik menjadi harta warisan. Kenapa? Karena yang ditunaikan di sini adalah acuannya kurban seekor sapi. Dan masalah harga, Bapak itu kan menyebutkan prediksinya, sekitar harga sekian. Karena itu insya Allah, jika masih ada sisa, boleh dikembalikan menjadi harta warisan. Tapi kalau nanti, pokoknya sedekahkan 20 juta. Nah, maka sedekahkan semua 20 juta. Karena sedekah kan tidak menerima sisa. Nggak ada istilah sisa. Kalau kurban, bisa jadi ada istilah sisa. Tapi kalau sedekah, 20 juta, serahkan 20 juta. Kemudian yang kedua, jika ada anak yang kafir, murtad, kemudian sebelum pembagian warisan, dia masuk Islam. Apakah nanti dia mendapatkan harta warisan? Saya bahas ini di pembahasan tentang kondisi orang yang murtad yang masuk Islam. Insya Allah nanti akan ada pembahasan itu Bapak. Mulai dari halaman 148. Semoga Anda bersabar untuk bisa mendengarkan. Kita akan bahas itu insya Allah ta'ala. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Saya orang Minang, orang Padang. Baik. Sekarang ini saya mengelola sekira 1 hektar lahan, yang lahannya dapat dari pembagian manusia, bukan pembagian syariah Ustaz, yang turunan dari ibu saya hidup, dan maka dari itu, jadi apakah halal bagi saya Ustaz, karena menurut aturan manusia, bukan yang dari Al-Quran, An-Nisa 11-12 Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Wallahu alam, maksudnya bagaimana? Kalau kita meraba, beliau dari Padang ya. Dan dalam masalah pembagian harta pusaka di Padang itu kan semuanya diserahkan ke wanita, ke perempuan. Sehingga yang laki-laki nggak dapat. Saya juga detailnya kurang paham. Ya. Mungkin kami sarankan, karena ibu berada di Padang dan bertanya permasalahan yang ada di sana, kami sarankan ibu bisa berkonsultasi ke Buya Elvisham, Al-Ustadz Elvisham. Insyaallah beliau bisa memberikan arahan yang lebih tepat, karena beliau juga tinggal di Padang, asli Padang, dan tahu tentang budaya Padang. Saya tidak ngerti tentang budaya itu, dan sejauh mana cakupannya terkait masalah warisan, kami sarankan sebaiknya tanya kepada Ustadz yang ada di Padang. Wallahu a'lam. Silakan. Silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ustaz, pertanyaan tentang hilah. Nah. Apakah jika orang tua yang masih hidup mempunyai wanita tunggal perempuan satu, jika menghibahkan semua hartanya itu, apa termasuk hilah? Nah, saat orang tua menghibahkan ini, apakah masih dalam kondisi sehat? Cukup Bapak. Nah. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Memberikan hibah kepada anak sekalipun menghabiskan seluruh harta dibolehkan. Dengan ketentuan yang harus diperhatikan terkait masalah hibah. Satu, dia diberikan dalam kondisi masih sehat. Kalau dia diberikan dalam kondisi sudah sakit-sakitan, menjelang wafat, maka itu dipahami sebagai wasiat. Dan dulu sudah pernah kita sampaikan. Yang kedua, hibah itu diserah terimakan di saat orang tuanya masih hidup. Tapi kalau diserah terimakan nanti setelah bapak meninggal, nah berarti itu wasiat. Dan wasiat tidak berlaku untuk ahli waris. Kemudian, yang ketiga, jika anak ini anak tunggal, maka berarti tidak perlu meminta persetujuan dari saudara-saudaranya. Dia nggak punya saudara. Sehingga sah-sah saja diberikan seluruhnya. Dan itu bukan termasuk khilah dalam rangka untuk menghindari warisan, agar saudara tidak mendapatkan warisan, bukan yang saya pahami. Kenapa? Meskipun ada niatan untuk itu ya. Kenapa? Karena di posisi ini, si bapak masih dalam kondisi sehat. Dan setelah itu kan beliau bekerja. Lalu beliau mendapatkan penghasilan. Sehingga masih ada calon harta berikutnya, ya, sampai beliau meninggal dunia, yang itu belum dihibahkan ke anak. Ya, makanya, kalau misalnya di usia, anggaplah 50 tahun, sang bapak menghibahkan seluruh hartanya yang ada ketika itu. Berarti rumah misalnya ada, mobil, sawah, apalagi misalnya. Ya, dan beberapa properti yang lain. Dia hibahkan ke putrinya. Langsung balik nama. Dan ada surat hibah. Bermaterai, disaksikan oleh notaris. Maka sah pindah milik. Tapi setelah itu beliau tetap bekerja. Dapat duit, dapat harta. Sehingga terkumpullah harta misalnya 50 juta dari hasil bekerja pasca hibah. Nah, di sini mendekati wafat, 50 juta juga mau dihibahkan ke putrinya. Tidak bisa, karena sudah mendekati wafat. Berarti ini calon harta warisan dan posisi saudara-saudara mayit nanti berat dapat warisan. Sehingga tidak ada khilah. Makanya begitu menjelang wafat, dia mau hibah tidak bisa. Sebabnya, karena dia sudah mendekati wafat dan hibah kepada siapapun menjelang wafat, itu dihukumi sebagaimana wasiat. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Silakan. Halo? Silakan, Anda sudah terhubung? Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu, Anda sudah terhubung. Ya, mau nanya Ustaz, kan bapak saya baru aja meninggal. Terus habis itu beliau meninggalkan ibu, 3 orang anak perempuan, 2 orang saudara laki-laki, sama 2 orang saudara perempuan. Bagaimana cara, yang saya mau tanyakan, bagaimana cara pembagian waris-warisnya? Baik. Cukup, Ibu? Cukup, Pak. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kami kemarin sudah sampaikan satu pesan bagi para pemirsa. Jadi, untuk pertanyaan seputar masalah perhitungan detail, nanti anak dapat berapa, ibu dapat berapa, dan seterusnya, insya Allah akan kita bahas di akhir. Karena kalau itu sudah kita buka, sementara Anda belum belajar di bagian rincian ahli waris, nanti kami khawatir akan menuai banyak kebingungan. Sehingga tunggu sampai kita selesai membahas bab 23 di halaman 181. Sementara sekarang kita baru berada di bab yang ke-7 ya, baru menyelesaikan bab yang ke-6. Tunggu sampai selesai bab 23. Ada tabel jatah warisan. Tapi kalau misalnya Anda ingin segera mengetahui, nanti bisa mempelajari tabel jatah warisan di halaman 181 jika Anda sudah punya bukunya. Dan silahkan nanti latihan membagi ya. Sambil nanti ditanyakan ke ustadz yang ada di daerah Anda, apakah ini sudah cocok ataukah belum. Wallahu a'lam. Yang jelas, semua nama yang tadi Anda sebutkan, betul, mereka adalah para ahli waris. Ibu sebagai istri, 3 anak perempuan, dan saudara mayit, saudara bapak. Mereka nanti akan mendapatkan warisan sebagai asobah, sebagai bagian sisa. Wallahu ta'ala alam. Baik, demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.